الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ada yang hafal doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam iftitah untuk salat malam beliau. Padanya faedah penting walaupun hadis termasuk hadis yang diilal dalam Sahih Muslim tapi maknanya sahih dari si doa man yaqra. Tayyib barakallahu fikum. Doa yang kemarin dijelaskan kesesuaian akhwan dari sisi penyebutan Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Nah, dengan permintaan hidayah untuk ditunjukkan pada kebenaran. Nah, sisi kesesuaiannya dari mana? Indak Rifki. Tapi dikarenakan ketika malaikat tersebut memiliki tugas yang berhubungan dengan kehidupan, Jibril sebagai penyampai wahyu untuk hidupnya hati, Mikail bertugas mengatur dan menurunkan hujan, ini kehidupan untuk bumi ini dan manusia, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Sedangkan Israfil untuk meniup sangkakala yang padanya kehidupan alam secara keseluruhan setelah mereka hancur. Dan tawassul dengan rububiyah terhadap ketiga malaikat tersebut ini memiliki dampak yang sangat besar untuk tercapainya apa yang diminta berupa hidayah, yang hidayah merupakan sebab hidupnya hati. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala berikutnya. Qala rahimahullah, ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. Hah? Tidak ada taknya. Taib. Tempat kalian berarti gini. Wa ta'wilu kulli idh kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati tarka ta'wil, gitu. Sebagai khabar kana. Walaupun sebenarnya lebih jelas dengan ba. Waluzum nam bitar kita ta'wili waluzum taslim wa alaihi dinul muslimin wa man lam yatawaqqan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib tanzih. Taib. Hal ini ya khawani fillah masih berhubungan dengan masalah ru'yah. Yang sebenarnya kalau Imam Ibn Al-Tahawi rahimahullah ta'ala kumpulkan sebelum di batasi atau diberi jeda dengan pemahaman dengan beberapa poin tentang wajibnya taslim wal istislam terhadap nusus dan bantahan ketajalaan terhadap ahli kalam, itu tentunya lebih bagus kalau langsung dikaitkan dengan masalah ru'yah. Nah, kata beliau, wala yasihul imanu bir ru'yati li ahli daris salami liman ya'tabaraha minhum biwahmin au ta'awwalaha bifahmin. Maksudnya, tidak sah keimanan terhadap tetapnya ru'yatullahi ta'ala bagi penduduk surga. Ahli darussalam maksudnya penduduk surga. Nah, bagi orang-orang yang mengakuinya dari kalangan ahlul iman dengan biwahmin, maksudnya dengan membagaimanakan sifat ru'yah tersebut. Jadi maksud biwahmin ay yukayifu laha kayfiyatan mu'ayyanah. Berarti maknanya, akhwan, tidak benar keimaman terhadap masalah ru'yah bagi yang menetapkan ru'yah ketika dia menetapkan kaifiyah tertentu dalam melihat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini makna secara bebasnya. Au ta'awwalaha bi fahmin, atau dia mentakwilkan dengan pemahaman yang ada pada dirinya sendiri dengan takwil yang menyelisihi zahir. Makanya di sini au ta'awwalaha bi fahmin ai na'am yuharrifuha, maksudnya dia mentahrif. Karena lafaz takwil, ikhwan, lafaz takwil ini telah kita lewati, memiliki apa, sisi makna yang hak dan makna yang batil. Makanya ditegaskan, perhatikan kalimat sebelumnya, idh kana ta'wilur ru'yati. Hah? Nah, saya bilang apa? Sebelumnya, setelahnya. Nah, perkataan setelahnya, idh kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati tarkat ta'wil, kalau menurut mereka yang dicetakan nanti. Sama maknanya. Sebab tafsir dari ru'yah, ya, karena ta'wil yang pertama bermakna tafsir, ikhwan. Di sini penggunaan dua kata ta'wil tapi memiliki makna yang berbeda. Perhatikan. Sehingga tidak bingung bagaimana kok ta'wil ru'yah dengan meninggalkan ta'wil, ya kan? Maksud ta'wil yang pertama, sebab ta'wil ru'yah dan ta'wil semua makna yang diidhafahkan kepada rububiyah yaitu dengan meninggalkan ta'wil. Nah, ini bagaimana maksudnya? Maksudnya yaitu penafsiran sifat tersebut, ru'yah dan semua perkara yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tidak menyimpangkannya dari makna zahir. Itu kita terima sebagaimana datangnya. Waluzumit taslim, dan dengan menetapi penerimaan sesuai dengan datangnya nas tersebut. Wa alaihi dinul muslimin, dan di atasnya lah agama kaum muslimin. Di sini Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullahu taala ingin menegaskan tentang prinsip utama dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ringkas, akhwan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab-kitab beliau, di antaranya Wasithiyah. Bahwasanya apa? Ketika menetapkan apa? Itsbatun apa? yang bagaimana isbat yang bagaimana hendak hari ini. Taib, dua hal ini ya kawan, dalam kalimat yang panjang itu intinya apa? Nah, isbatun bila takyifin wala tahrifin. Kita menetapkan ru'yah dan semua sifat-sifat yang didofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa takyif, yaitu tanpa membagaimanakan dan tanpa apa? Mentahrifnya. Taib, itu intinya. Wa alaihi dinul muslimin, dan di atasnya lah agama kaum muslimin. Wa man lam yatawaqqan nafiyya wal ismal wat tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih, dan siapa saja yang tidak menjauhi nam atau yang tidak melindungi dirinya dari apa? Penafian dan penyerupaan, maka dia akan tergelincir dan tidak benar dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Taim. Di sini ya kawan, berhubungan dengan apa? Dengan masalah tanzih. Nah, bahwasanya ketika seorang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan, tidak boleh kemudian dengan sebab itu dia menolak apa? Menolak sifat. Ya kan? Makanya kalau seorang tidak membentengi diri dari menolak suatu sifat, di sisi yang lain juga menyamakan suatu sifat dengan sifat-sifat makhluk, maka dia tidak akan benar dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Taib. Makanya diistilahkan di sini apa? Tanzihun bila apa? Apa Zaid? Nah, tanzihun bila ta'tilin wala tamthilin. Dalam istilah Syekhul Islam lebih apa? Lebih simple. Berarti ada dua hal pokok di sini. Itsbatun bila takyifin wala tahrif, ya, wa tanzihun bila ta'tilin wala tamthil. Ya. Ini prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka kalau seorang ingin mensucikan Allah, kok dia masih menta'til, ya, menolak suatu sifat yang tsabit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak benar dalam mensucikan Allah. Sebagaimana pula ketika dia mau mensucikan Allah, tapi kok dalam menetapkan suatu sifat dia samakan dengan sifat makhluk, maka dia juga apa? Tidak benar dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ini makna dari apa? Matan. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu taala, يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته أو يشبه الله بشيء من مخلوقاته. Syekh mengisyaratkan dalam matan ini pada bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat mereka dalam menolak ru'yah. Dan bantahan juga pada siapa saja yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari kalangan makhluknya. Jadi dua golongan, yaitu golongan ahlut ta'til dan ahlut tamtsil. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Al-Hadith. Hadis muttafaqun alaih, ma'ruf. Dan hadis tentang ru'yah mutawatir. Perhatikan adkhalaka fat tashbihi ala ma al masdariyah awil mausulah bi tarawna allati tata'awwalu ma'asilatiha ilal masdari alladhi huwa ar-ru'yah. Fayakunu tashbihu fir ru'yati la fil mar'i. Ya. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Ya kawan, perhatikan. Kaf di sini apa? Kaf litashbih. Cuman di situ apa? Masuk pada ma, masdari atau mausulah yang setelah itu ada fi'il mudhari'. Yang ma dengan fi'il mudhari' ini bisa ditakwilkan. Tarawna berarti karu'yatikumul qamar. Paham? Berarti makna hadis innakum tarawna rabbakum karu'yatikumul qamara lailatal badri. Berarti yang disamakan adalah apa? Ru'yahnya. Paham? Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana penglihatan kalian terhadap bulan di malam purnama. Bagi yang disamakan di sini sama-sama melihat, bukan yang disamakan adalah yang dilihat. Ya, bedakan. Kalau yang dilihat tentunya tidak sama. Yang dilihat kaum mukminin di surga adalah apa? Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan di sini. Sedangkan yang dijadikan perbandingan adalah bulan, tentunya jauh antara Allah dan bulan. Tidak bisa disamakan. Paham? Wa hadza bayyinun wadihun fi anna al-murada itsbatur ru'yati wa tahqiquha. Ini jelas dan gamblang bahwasanya yang dimaksud adalah penetapan ru'yah. Ya, dan apa? Tahqiquha, yaitu betul-betul penegasan tentang tetapnya hal tersebut. Wa daf'ul ihtimalati anha, dan juga untuk menolak kemungkinan-kemungkinan yang lain darinya. Yaitu untuk apa? Menolak kemungkinan bahwasanya yang dimaksud dengan melihat itu sekedar melihat dengan hati misalnya. Ini dihilangkan. Kenapa? Karena Rasul katakan apa? Kama tarawnal qamar, dengan mata. Ya kan? Karu'yatikumul qamar. Nah, untuk apa? Menolak kemungkinan-kemungkinan lain. Bahasa yang dimaksud memang betul-betul melihat dengan mata kepala. Wa madza ba'da hadzal bayani wa hadzal idhah, terus apalagi setelah penjelasan dan pembeberan yang seperti ini. Fa idza sulita at-ta'wilu 'ala mithli hadzal nassi kaifa yastadillu bin nassin minan nusus. Terus apabila takwil itu diarahkan pada semisal nas seperti ini, maka bagaimana seseorang bisa berdalil dengan nas dari nas-nas yang ada? Tidak akan bisa. Kalau nas yang segamblang ini, setegas ini tentang penetapan ru'yah kok masih ditakwil juga, terus bagaimana dengan nas-nas yang lain akan diterima? Wa hal yahtamilu hadzan nassu an yakuna ma'nahu innakum ta'lamuna rabbakum kama ta'lamuna al-qamara lailatal badri. Apakah mungkin nas ini untuk ditetapkan maknanya bahwa sungguhnya kalian itu akan mengetahui Rabb kalian sebagaimana kalian mengetahui bulan di malam purnama? Tidak mungkin. Tentunya sangat jauh maknanya. Wa yastashhadu li hadza ta'wilil fasidi atau wa yastashhidu li hadza ta'wilil fasidi bi qawlihi ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa nahwu dhalika mimma tu'mila fihi ra'a allati min af'alil qulub. Kemudian orang yang mentakwil tersebut berdalil untuk menguatkan takwilnya yang rusak ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perhatikan, tidakkah kamu tahu? Nah, di sini alam tara ikhwan ay ta'lam, inginkan di sini. Naam. Tidakkah kamu tahu bagaimana Rabbmu ya memperlakukan tentara bergajah? Dan ya semisalnya dari penggunaan ra'a yang itu untuk apa? Af'alul qulub. Af'alul qulub yaitu ra'a bermakna apa? Alimah. Wala syakka anna taratan takunu basariyah wa taratan takunu qalbiyah, dan tidak syak bahwasanya tara itu terkadang bermakna melihat secara mata kepala dan terkadang penglihatan hati yang bermakna ilmu. Ya, ru'yah qalbiyah itu maksudnya bermakna ilmu. Wa taratan takunu min ru'yal hulum, dan terkadang bermakna juga apa? Melihat dalam mimpi. Ru'yal hulum maksudnya apa? Penglihatan dalam mimpi yang tidak hakiki, aku melihat dalam mimpiku. Wa ghairu dhalik. Walakin ma yakhlul kalamu min qarinatin tukhallisu asla ma'anihi min al-baqi. Akan tetapi apa? Ahad ya. Ahad ma'anihi. Taib. Dalam cetakan lain ahada. Taib. Walakin ma yakhlul kalamu min qarinatin tukhallisu ahada ma'anihi min al-baqi. Akan tetapi suatu kalam itu tidak kosong dari qarinah-qarinah yang bisa memilih salah satu maknanya dari makna-makna yang lain. Ya bisa mengambil makna yang tepat dari makna-makna yang lain. Ini dengan qarinah. Wa illa law akhalla al-mutakallimu kalamahu min al-qarinatil mukhallisati li ahadil ma'ani lakana mujmalan mulghazan la mubayyanan ya muwaddaha. Jika tidak demikian, seandainya saja orang yang berbicara itu mengosongkan perkataannya dari qarinah-qarinah yang dengannya bisa terpilih salah satu makna dari makna-makna yang diinginkan tersebut, tentunya itu akan menjadi suatu apa? Kalam yang mujmal dan mulghaz, yaitu kalam yang global dan teka-teki. Ya, lughaz itu teka-teki. Ya, dalam artian sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan cepat, kemungkinan banyak. Teka-teki tahu kan? Bukan suatu kalam yang apa? Yang jelas dan gamblang. Ini berarti apa? Untuk menentukan itu butuh qarinah. Nah, wa ayyu bayanin wa qarinatin fawqa qawlihi tarawna rabbakum kama tarawna syamsa fid dhahirati laisa dunaha sahab. Terus penjelasan dan qarinah mana yang lebih tinggi daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat matahari di siang bolong yang tidak ada awan sama sekali. Ini untuk lafaz hadis yang lain. Qarinah sangat jelas bahwasanya apa yang diinginkan adalah penglihatan dengan mata kepala. Fahal mithlu hadza mimma yata'allaqu bi ru'yatil basari aw bi ru'yatil qalb. Maka apakah yang semisal ini termasuk hal-hal yang berhubungan dengan penglihatan mata atau penglihatan hati? Jawabannya apa? Apa Muhammad? Penglihatan mata, karena disamakan dengan melihat apa? Matahari di siang bolong. Wa hal yakhfa mithlu hadza illa 'ala man a'ma Allahu qalbah. Dan tidaklah tersembunyi yang semisal ini kecuali atas orang-orang yang Allah butakan mata hatinya. Baik. Ini jelas, Ikhwan. Berarti ada kaidah sekarang yang antum harus pegang bahwasanya terkadang memang suatu kata, Ikhwan, asalnya memiliki apa? Makna kemungkinan yang berbeda-beda seperti ra'a ini. Ada ru'yah qalbiyah, ada ru'yah basariyah, ada ru'yah hulum. Tetapi setiap orang berbicara, kita saja manusia berbicara, mesti ada qarinah kemana ru'yah itu diinginkannya tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha na'am bagus penjelasannya. Tapi ketika na'am mengatakan atau menetapkan ini demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling jelas dalam menerangkan tentunya akan na'am menjelaskan dengan qarinah yang sangat gamblang. Dan di sini qarinah sangat jelas. Tarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Menunjukkan itu ru'yah basariyah. Qala fa in qalu, apabila mereka mengatakan alja'na ila hadza ta'wili hukmul aqli bi anna ru'yatahu ta'ala muhalun la yutasawwaru imkanuha. Sekarang kalau mereka mengatakan, mereka tahu qarinahnya jelas, ya qarinahnya memang jelas, tapi ya mendorong kami kepada takwil ini, yaitu penetapan akal bahwasanya ru'yah atau melihat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak tergambarkan kemungkinannya. Jadi mereka membuat alasan, memang ada qarinahnya, cuman kami menempuh jalan tawil ini kenapa? Karena akal kami itu menetapkan bahwasanya ru'yah itu tidak mungkin. Tidak mungkin tergambarkan bagaimana kok manusia melihat Allah. Nah, maka fal jawab, jawabannya anna hadhihi da'wa minkum. Nah, ini adalah klaim kalian. Khalafakum fiha aktsarul uqala, yang menyelisihi kalian pada masalah tersebut mayoritas orang-orang yang berakal. Taib. Wa laysa fil aqli ma yuhiluha, falau uridu 'ala al aqli mawjudun qa'imun bi nafsihi la yumkinu ru'yatahu la hakama bi anna hadha muhal. Tidak ada di dalam akal ini hal-hal yang menjadikan perkara itu mustahil. Nah, di akal kami enggak mustahil itu, sesuatu yang mungkin saja. Nah, sehingga kalau mereka berdalil dengan akal itu sangat gamblang, sangat mudah untuk membantahnya. Itu kan akal kalian, ya tidak? Akal kami menetapkannya. Nah, kalau kita mau mengedepankan akal, akal kami juga apa? Menetapkan itu enggak mustahil. Bahkan seandainya ya dipaparkan kepada akal untuk berpikir tentang adanya sesuatu yang maujudun qaimun binafsi, sesuatu yang ada tegak dengan sendirinya tapi tidak mungkin dilihat, tentunya malah akal akan menghukumi lebih apa, lebih cepat bahwasanya itu sesuatu yang muhal, ya tidak, ya tidak. Nah, sesuatu maujud, nah qaimun binafsi, ya berdiri sendiri, ada tanpa yang ada yang menciptakan, tapi dialah yang menciptakan segalanya, kemudian kok tidak bisa dilihat, tentunya ini sesuatu yang muhal secara akal. Ini kalau mau akal akalan ya, kalau mau pakai akal jelas. Nah, kebanyakan para uqala, orang-orang yang berakal, nah menyelisihi klaim dari ahlu takwil tersebut. Bahkan ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala bukan perkara yang muhal, bukan perkara yang tidak mungkin. Kalau seandainya itu tidak mungkin, sesuatu yang muhal, tentunya Musa tidak akan meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak menegurnya dan tidak apa mencelanya dalam permintaan itu. Paham? Karena para anbiya adalah apa? Hamba-hamba Allah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum, naktai bihadza, subhanakallah.